pernah ku bayangkan sebelumnya. Tak pernah ku inginkan semua terjadi. Tak pernah ku bayangkan ku terluka. Tak pernah ku impikan kau tinggalkan ku. Dan terjadilah semua yang ku takutkan. Haruskah ku sanggup untuk bertahan? Kumohon Tuhan dengarkan. Pastikan aku bisa menggantikan hadirmu dalam hatiku.